بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan berpuasa Ramadan. Semoga langkah kita menuju ke tempat ini benar-benar ikhlas karena Allah, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda dan senantiasa membimbing dan memberi taufik kepada kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah a'azakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang masih samar dan syubhat. Kita lanjutkan hadis yang ke-590. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'an an-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu 'an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia An-Nawas ibn Sam'an, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsika. Sedangkan dosa adalah apa yang membuat ragu jiwamu. Wa karihta ayat tali'a alaihi nas. Dan engkau tidak suka ada orang yang mengetahui perbuatanmu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haka bil ha'il muhmalah wal kaf aitar dadafi. Lafat haka dengan hak tanpa titik dan kaf artinya ialah membuat keraguan dalam diri. Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwanabidina azakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang al-bir. Tentang kebaikan. Menurut istilah, al-bir itu ialah kalimatun jami'atun di jami'i af'alil khair wa khisalil ma'ruf. Al-bir itu adalah istilah yang mencakup seluruh perbuatan yang baik dan sifat-sifat yang baik. Semua perbuatan, semua ucapan, semua sifat-sifat dan perangai yang dinilai baik oleh syariat, maka disebut dengan al-bir. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan keutamaan akhlak yang baik, karena disebutkan secara khusus setelah lafaz al-bir, seolah-olah kebaikan itu adalah hanya akhlak yang baik, enggak terkait dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik adalah salah satu al-bir, salah satu kebaikan yang terbesar di antara kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti kalau dalam hadis yang lain disebutkan al-hajju arafah. Haji itu wukuf di arafah. Bukan berarti haji itu ritualnya hanya wukuf di arafah saja. Tapi itu menunjukkan bahwa wukuf di arafah adalah manasik haji yang paling besar, yang paling penting di antara manasik-manasik haji yang lain. Demikian pula dalam hadis ini, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Itu menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji adalah bentuk kebaikan yang paling penting di antara kebaikan-kebaikan yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Maka tidak heran bahwa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling baik akhlaknya. Ini disampaikan kepada mereka-mereka yang sudah bagus imannya, sama-sama bagus imannya, sama-sama bagus keyakinannya. Maka yang terbaik di antara mereka ini adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, bukan berarti imannya bobrok, imannya salah, enggak masalah. Yang penting akhlaknya terpuji, tidak demikian. Ya, nah. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan tentang al-ithm, tentang dosa. Definisi dosa menurut istilah syariat ialah kalimatun jami'atun li jami'i af'ali syarri wal qaba'ih. Al-ismu atau dosa adalah istilah yang mencakup seluruh perbuatan yang jahat dan yang jelek. Perbuatan, ucapan, keyakinan yang dianggap jelek, yang dianggap jahat oleh syariat, maka termasuk al-ithmu, dosa. Adapun penjelasan dalam hadis ini adalah tentang ciri-ciri dosa. Walithmu mahaka fi nafsik wa karita ayat tali alaihin nas. Ini menjelaskan tentang dua ciri dosa. Ciri yang pertama adalah ayat arjada al-amr fi nafsi wa yatarku fiha qaliqan wa nufura. Dosa itu menyebabkan jiwa seseorang menjadi ragu dan menjadi gelisah. Jadi ketika dia melakukan dosa, dalam hatinya itu timbul keraguan, timbul kegalauan, kegoncangan. Menunjukkan perbuatan tadi adalah perbuatan dosa. Ciri yang kedua, ayyukraha ittila'un nas 'alaih. Tidak suka jika ada orang yang melihat perbuatannya. Ini tabiat manusia. Senang pamer apa yang ia lakukan. Ya kan? Senang pujian. Kalau sampai dia sembunyi-sembunyi, dia enggak suka kalau ada yang melihat perbuatannya, ini menunjukkan perbuatan tadi adalah perbuatan dosa. Nah, dua ciri ini berlaku bagi orang yang fitrahnya masih bersih. Fitrahnya masih bagus. Yang ketika melakukan penyimpangan, hatinya langsung gelisah. Dia juga malu kalau sampai ada yang tahu. Tapi hal itu tidak berlaku bagi yang fitrahnya sudah kotor. Karena orang yang sudah kotor fitrahnya, ketika melakukan perbuatan dosa, tidak gelisah, tapi malah senang, nyaman, tenang. Ketagihan walan, ya. Dan yang lebih parah lagi, dia enggak malu dilihat orang, malah pamer, malah membanggakan apa yang ia lakukan di depan orang lain. Padahal itu dosa. Ini kalau yang melakukan adalah orang-orang yang fitrahnya sudah rusak. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, baik. Oleh sebab itulah hadis ini menjadi pengingat bagi kita semua. Manakala kita melakukan sesuatu, ternyata sesuatu itu membuat kita gelisah, kita enggak suka atau malu ada orang yang melihatnya, maka enggaklah kita banyak-banyak bertobat dan beristighfar. Bahwa apa yang kita lakukan tadi itu pasti adalah sesuatu yang salah. Karena perbuatan yang baik, albir, itu membuat hati kita tenang, hati kita nyaman, ya, tidak menimbulkan kegelisahan. Nah, kemudian apa yang menghubungkan hadis ini dengan bab tentang warok, bab tentang meninggalkan perkara yang syubhat. Keterkaitannya ialah perkara-perkara yang syubhat itu kalau dilakukan bisa menyebabkan orang itu ragu dan gelisah. Ya. Sehingga perkara-perkara yang syubhat tadi hendaknya ditinggalkan supaya tidak menyebabkan keraguan dan kegelisahan. Nah, lain kalau jelas-jelas halalnya, orang enggak akan gelisah, enggak akan ragu. Tapi kalau ini enggak jelas halal haramnya, enggak jelas boleh tidaknya, maka akan menimbulkan apa ini? Perasaan ragu. Itu menunjukkan bahwa kita disyariatkan untuk menjauhi perkara yang masih samar, perkara yang syubhat. Karena kalau mudah-mudahan kita bisa jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, karena ciri-ciri dosa tadi itu, kalau dilakukan bikin hati kita ragu, bikin hati kita gelisah. Nah, syubhat saja bisa menimbulkan seperti itu, apalagi yang benar-benar jelas dosanya, ya, maka ditinggalkan semua. Hadis berikutnya yang ke-591. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an wa bi sata bani Ma'bad radhiyallahu anhu qala dari Wabisah Ibnu Ma'bad, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau pun bertanya, cita tas'alu anil bir, apakah kamu datang untuk bertanya tentang albir, kebaikan? Qultu na'am. Aku menjawab iya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, istafti qalbak. Bertanyalah kepada hatimu. Albirru matma'annat ilai nafsu watma'anna ilai qalbu. Kebaikan itu jika jiwamu dan hatimu menjadi tenang. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftauka. Sedangkan dosa cirinya itu ialah membuat ragu dan gelisah pada jiwamu dan dadamu. Sekalipun manusia yang tidak berilmu berfatwa kepadamu bahwa itu tidak apa-apa. Nah, hadisun hasan rawahu Ahmad wa Darimi fi musnadayhima. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dalam musnad keduanya. Hadis ini disebutkan oleh Syalbani dalam Sahih At-Targhib nomor 1734. Dalam hadis yang mulia ini, khonabidina azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sesuatu yang gaib, yakni tahu kedatangan seseorang yang mau bertanya tentang kebaikan sebelum orang itu bertanya. Cita tas'alu alil bir, kamu datang mau bertanya tentang masalah kebaikan, ya gitu. Kultuna. Nah, enggak mungkin Nabi mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada beliau. Ini namanya mukjizat. Kalau selain Nabi, berarti tukang sihir. Berarti dia tanya sama jinnya. Ya. Nah, dalam keadaan jin enggak tahu perkara gaib. Berarti sihir. Kalau sampai ada yang tahu kedatangan seseorang mau tanya apa. Kamu dari Surabaya ya? Iya Pak, kok tahu? Kamu ke sini pengin pijet ya? Aduh, kok tahu? Ya. Kamu enggak punya uang ya? Untuk bayar. Aduh, kok tahu Pak? Ya tahu lah. Gitu. Ini kalau bukan Nabi, berarti dia tukang sihir. Ya, enggak mungkin dia mengetahui perkara gaib kecuali dari jin. Dan jin itu tidak tahu perkara gaib kecuali hasil curian. Ya, nah, kadang benar, kadang salah. Ya, nah, baik. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa jiwa seseorang yang masih bersih fitrahnya ini bisa dipakai untuk mengetes perbuatan itu baik atau jelek dengan ciri-ciri yang ditimbulkannya. Kalau perbuatannya baik, maka jiwa yang masih bersih fitrahnya itu akan nyaman, tenang, dan tentram ketika menjalankan dan melakukannya. Tapi kalau sesuatu itu dosa, maka jiwa yang masih bersih fitrahnya itu akan ragu, gelisah. Ya. Kalau. Adapun kalau hati yang sudah kotor fitrahnya, nah sudah terbalik. Yang baik dibilang jelek, yang jelek dibilang baik. Dosa membuat tenang, kebaikan membuat galau. Ya, nah, di sini kenapa kita jadikan istimbat seperti itu? Karena Nabi berkata kepada sahabat, Wabisa ibnu Ma'bad. Wabisa ibnu Ma'bad, sahabat yang mulia. Hatinya masih bagus, fitrahnya masih bersih. Nabi tidak memerintahkan selain sahabat dalam masalah itu. Istafti qalbak. Maka enggak boleh kalau menentukan halal haram, baik tidaknya kita tanya kepada sembarang orang. Enggak usah belajar repot-repot ya, tanyakan saja pada hatimu. Nah, ini senjatanya orang-orang sufi. Senjatanya orang-orang yang biasa khuruj untuk menambah keimanan tanpa belajar di majelis ilmu. Karena mereka bilang, istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu. Misalkan, ini halal atau haram? Tanya. Halal. Ini? Halal. Kok halal semuanya? Soalnya enak. Nah. Ini enggak boleh diperlakukan kepada sembarang orang, ya. Istahti kolbak. Tapi kepada yang jelas-jelas yang hatinya bersih fitrahnya, semacam sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang lurus akidahnya, lurus manhajnya, yang secara dohir orangnya itu bagus keimanan dan takwanya, tidak dikenal sebagai pendusta, tidak terkenal sebagai orang nyeleneh, tidak menyimpang, maka ini baru bisa dipakai untuk ngetes ciri-ciri kebaikan dan ciri-ciri dosa, bukan untuk menentukan halal haram, ya. Nah, jadi kalau kamu melakukan sesuatu, perbuatan, kok hatinya tenang? Nah, yang tenang siapa? Yang masih bersih fitrahnya itu. Berarti itu perbuatan baik. Kalau dilakukan, kok membuat gelisah? Kalau hatinya masih bersih fitrahnya, maka itu tanda perbuatan tadi apa? Dosa. Nah, Wa in aftakan nas wa aftauka. Itu perbuatan yang membuat gelisah, maka harus dijauhi. Sekalipun banyak orang yang bodoh, yang memfatwakan tanpa ilmu, itu boleh. Suka popo, pangan wae, ya. Tapi dia bukan orang yang berilmu. Baca Quran aja enggak bisa. Taklim enggak pernah. Berfatwa. Tanya, "Mas, ini hukumnya apain?" "Enggak apa-apa. Ambil aja," gitu. Nah, kalau kita yang masih bersih fitrahnya melihat itu belum jelas, ragu kan? Nah, tinggalkan. Walaupun orang-orang bodoh itu berfatwa kepadamu untuk melakukannya. Karena ciri dosa itu meragukan. Membuat galau, gelisah dalam hati. Ya, kalau jelas-jelas halalnya, mantap, tenang, gak akan ragu. Barakallahu. Ini dalil tentang meninggalkan perkara-perkara yang masih syubhat. Nah, hadis berikutnya yang ke-592. Wa an Abi Syarwa'ah bikasr sin al-muhmalah wa fathiyah Uqbah Ibnil Haris radhiyallahu ta'ala dari Abu Syarwa'ah. Boleh Syarwa'ah, sinnya di kasrah. Boleh Syarwa'ah, sinnya di fathah. Yakni sahabat Uqbah Ibnul Harith radhiyallahu anhu. Annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab Ibni Aziz. Bahwa sungguhnya si Uqbah ini pernah menikah dengan putri Abu Ihab Ibnu Aziz. Ini bernama Ummu Yahya. Kunyahnya Ummu Yahya. Namanya Ghaniyah. Ada yang mengatakan Zainab. Dinikahi sama Uqbah Ibnul Haris. Faqala fa'atathu imra'atun. Kemudian ada seorang wanita yang mendatangi Uqbah. Faqalat, wanita itu berkata, "Inni inni qad ardatu Uqbah wallati qad tazawwaja biha." Sungguh aku yang menyusui Uqbah dan juga menyusui wanita yang ia nikahi ketika masih kecil. Faqala laha Uqbah. Uqbah berkata kepada wanita itu, "Ma'alamu annaki ardhtini wal akhbartini." "Oh, aku enggak tahu kalau engkau ternyata menyusui aku. Engkau juga enggak pernah kasih kabar sama aku tentang masalah ini." Faqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Maka si Uqbah menaiki kendaraan untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Fasa'alahu. Uqbah bertanya kepada Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa wa qad qila?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gimana lagi sudah dikatakan demikian." Fa faraqaha Uqbah wa nakahat zaujan ghairahu. Maka Uqbah mencerai istrinya dan menikah dengan istri yang lain. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ihab bi kasril hamzah, aziz bi fathil ain wa bi za muqarrar. Nah. Dalam hadis ini ada kasus seorang sahabat yang bernama Abu Sirwa'ah Uqbah ibnul Haris menikah dengan seorang wanita pilihannya. Baru saja menikah, datang seorang wanita yang mengaku telah menyusui dua orang ini. Menyusui Uqbah dan istrinya ketika masih kecil. Dalam keadaan hukum syariat telah menetapkan bahwa saudara sesusuan itu mahram selamanya. Tidak boleh dinikahi. Dalam keadaan Uqbah sebelumnya tidak tahu kalau ternyata wanita itu menyusui dia dan istrinya ketika masih kecil. Juga tidak ada berita tentang masalah itu. Maka untuk memastikan kebenarannya, Uqbah berkonsultasi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Dan Nabi pun menganggap persaksian wanita tadi itu sah. Yang mana konsekuensinya ialah Uqbah harus menceraikan istrinya. Karena enggak boleh menikah dengan mahram. Maka Uqbah, karena sifat wara' yang dimilikinya dan meninggalkan syubhat, beliau mencerai dan menikah dengan wanita lain. Dalam hadis ini, ikhwan abidin azakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang alasan Uqbah mencerai istrinya. Pendapat yang pertama, Uqbah mencerai istrinya karena hukum menikah dengan wanita yang susu-susuan haram. Sehingga persaksian seorang wanita tentang masalah susuan itu diterima. Pendapat yang kedua, Uqbah mencerai istrinya karena warak, kehati-hatian. Dikarenakan belum jelas apakah benar-benar wanita itu sesusuan dengannya. Karena para ulama ini berpendapat persaksian satu orang perempuan enggak diterima. Yang rajih, persaksian seorang wanita tentang perkara-perkara yang menjadi kekhususan wanita seperti kelahiran, susuan, maka diterima walaupun seorang. Dalilnya ini. Nah. Jadi kalau ada wanita mengatakan kamu tuh tak susui dulu, maka cukup. Kalau dia disumpah, mau bersumpah, nah, sudah cukup. Enggak perlu mendatangkan saksi yang lain. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang bukan khusus kewanitaan, maka enggak diterima persaksian satu orang wanita itu. Nah, jadi Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab meninggalkan syubhat. Ini mewakili pendapat yang mengatakan bahwa persaksian wanita satu ini tentang masalah susuan tidak diterima. Sehingga Uqbah meninggalkan istrinya tadi dicerai dalam rangka apa ini? Meninggalkan yang maksubat. Enggak jelas ya. Nah, takut kalau benar-benar itu saudara sesuanya. Bukan karena kejelasan ya. Nah, tapi karena meninggalkan subhat. Takut kalau benar-benar apa ini? Sesusuan jatuh dalam perbuatan yang diharamkan. Tapi pendapat yang rajih, satu orang perempuan secukup menjadi saksi dalam perkara yang khusus tentang kewanitaan, ya. Sehingga Uqbah mencerai istrinya tadi karena kepastian hukum haram, jelas, karena persaksian wanita tadi diterima oleh Rasul. Ini yang rajih, meninggalkan sesuatu yang jelas haramnya itu sesuatu yang pasti, ya. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang masih belum jelas haramnya, kelebihan, ya, namanya warok. Tidak meninggalkan yang jelas-jelas haram, semua orang bisa, ya. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang meragukan, maka ini luar biasa, namanya warok. Nah, ini dimasukkan dalam bab warok, berarti penjelasannya tadi. Persaksian seorang wanita tentang masalah kewanitaan enggak cukup. Uqbah diminta sama Rasul untuk mencerai istrinya dalam rangka meninggalkan perkara yang samar. Subhan. Ini seperti itu. Tapi yang rajih, ini meninggalkan sesuatu yang jelas apa ini? Haramnya. Nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan sahabat Uqbah ibn al-Haris. Yang mana para sahabat mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak permudah-mudahan dalam perkara yang masih belum jelas atau yang haram. Dan nikah, ya, pengantin baru, tapi rela untuk mencerainya karena ada hukum yang terjadi setelahnya, ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, hendaknya kita sering konsultasi kepada orang yang berilmu jika menemukan suatu masalah sebelum memutuskan sendiri, ya. Jadi konsultasi, minta pendapat, minta nasihat, minta arahan, apalagi masalah-masalah yang penting, masalah kelanjutan statusnya itu, ya. Jadi masih jadikan istri atau cerai, ya, dan lain-lain. Konsultasi. Ada masalah dengan istri, jangan langsung memutuskan tak cerai. Wanita masih banyak. Itu, ya. Jangan seperti itu. Minta nasihat kepada orang yang berilmu. Bukan membocorkan rahasia keluarga, bukan, tapi mencari solusi yang tepat. Tanya, istri saya dipegang saja enggak mau. Yo, enggak mau ngapa-ngapain di rumah. Gimana ini? Saya biarkan saja seperti itu ataukah saya cerai? Nah. Dikonsultasikan. Nanti ustaznya tanya, masih masak gak? Masih. Tapi makannya sendiri-sendiri. Terus, usia pernikahanmu itu berapa lama? Masih sepekan. Oh. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan pengalaman dan keilmuan, sangat kali mungkin masih adaptasi. Masih takut sama kamu. Ya kamu dekatilah. Ya, kamu rayu. Kamu koda. Sampai benar-benar dia takluk. Buktinya masih mau masak kok. Nah. Buktinya dia gak kabur dari rumah. Masih mau di dalam rumah. Cuma masih belum mau kamu pegang. Ya. Takut. Masih belum benar-benar sadar. Kalau ternyata sudah punya suami. Ya. Coba didekati. sabar pelan-pelan. Jangan terburu-buru untuk mencarinya. Oh, gitu. Ini salah satu contoh kasus. Nah, atau mau menikah, ya juga jangan diputuskan sendiri. Tanya, konsultasi. Ya, ini yang mau saya nikahi ini enggak ngerti agama, tapi orangnya baik. Orangnya enggak pakai kerudung, tapi baik. Orangnya pintar masak, ya. Tapi enggak bisa baca Quran, tapi orangnya itu setia lah, ngono. Kayak pengen nikahi dia. Nah, saya kayaknya masih bisa untuk mengarahkannya, ngono. Oh, begitu. Tapi gimana sebaiknya? Masih tahu. Wanita sekarang itu susah diatur, ya. Biasanya itu ngatur. Nah, mengarahkan itu enggak semudah yang dibayangkan. Apalagi sudah terbiasa seperti itu. Masalah pintar masak, baik hatinya, itu banyak yang punya, ya. Yang sudah pakai hijab syar'i, tapi pintar agamanya, ya. Nah, tapi Ustaz, itu teman sekolah saya. Oh, macam-macam. Ya, cuma ngasih saran, ya. Nah, pertimbangkan baik-baik, ya. Nah, merubah sesuatu yang sudah terbentuk, terbiasa dilakukan dalam waktu yang lama, itu susah. Malah kita yang apa ini terpengaruh, ya. Cintamu jangan buta. Ada yang lain yang lebih baik, insya Allah. Nah, seperti itu. Tapi kalau semuanya itu dilakukan sendiri, enggak pakai minta pertimbangan orang-orang yang pengalaman, yang berilmu, ya. Gusa-gusu, tergesa-gesa, pakai perasaan, ya. Nah, alasannya kalau aku enggak nikah sama dia, enggak ada yang mau sama aku. Nah, kalau bukan orang awam yang akhwat-akhwat salafiyah itu gak mau sama aku. Daripada aku gak laku, ya, jadi jomblo tua. Gak apa-apa lah seadanya. Ngono, gitu. Sabar. Ya, sabar. Jangan dilakukan. Itu masa depanmu nanti bahaya. Kalau kamu nekat seperti itu, ya. Nah, semoga Allah memberi kemudahan kepadamu, ya. Alhamdulillah, ya. Sekarang sudah dapat yang takdim lain-lain. Setelah sekian lama sana kemari, ya, sampai putus asa, ya. Lamaran sana ditolak, sama ahwat-ahwat salafiyat itu, ya. Nah, tapi ada orang awam yang siap menikah dengannya, ya. Nah, itu. Dia sendiri sudah pengen nikah. Ya, nah. Pertanyaannya itu, saat boleh enggak nikah? Wanita yang masih awam, enggak ngerti apa-apa. Ngono. Jawabannya, janganlah, ngono. Tapi Ustaz, aku ditolak sama ahwat-ahwat salafiyat. Oh, nah. Kalau ditolak semuanya, aku nikah sama siapa? Nanti jadi jomblo tua, mati, belum nikah. Nah, barakofikum. Sabar, ya. Alhamdulillah dengan kesabarannya dia dapat akhwat salafiyah, ya. Begitu. Jadi perlu pertimbangan. Jangan main perasaan. Barakofikum. Apalagi tentang masa depan. Apalagi tentang rumah tangga. Jangan asal-asalan. Jangan punya prinsip nikah saja. Nanti kalau ternyata agak bagus, itu cerai, ganti lagi. Nah, gampang, ya. Nah, itu gampang. Kalau kamu tak kenal laki-laki yang suka mencari wanita, malah banyak wanita yang takut menikah sama kamu. Ya, nah. Nanti jangan-jangan jadi korban yang kesekian kalinya. Nah, itu terkenal. Tukang nikah, tukang cerai. Wah, suka bahani aku. Nah, itu ya. Tapi kalau dia terkenal laki-laki yang setia, wah, jadi nomor empatnya sekalipun siap. Ya, nah, nomor empat. Apalagi sekedar nomor dua. Barakallahu fiikum. Jadi semacam itu ya. Ini sahabat yang mulia. Uqbah Ibnu Harits konsultasi kepada Rasul tentang masa depannya. Apakah tetap mempertahankan istrinya atau mencerainya. Dengan kasus seperti itu. Berita dari seorang wanita yang telah menyusui dia dan istri. Nah, dan Uqbah mentaati perintah Rasul untuk mencerai. Ya. Nah. Hadis berikutnya yang ke-593. Wa 'anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma qala. Dari Al Hasan ibnu Ali semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menghafal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu. Ambillah yang tidak meragukanmu. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan sahih. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Maknahu, makna hadis ini, utruk mata syukufi. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu. Wahud malata syukufi. Dan ambillah apa yang tidak membuatmu ragu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3377. Juga dalam Sahih At-Targhib nomor 1737. Nah, di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa di antara sifat wara' ialah meninggalkan perkara yang apa ini? Meragukan, yang masih syubhat. Ya. Nah. Kalau ragu, tinggalkan. Ya, sesuatu yang meragukan halal haramnya, meragukan boleh tidaknya, tinggalkan dulu. Sampai jelas. Sampai engkau tidak ragu tentang hukumnya. Kalau jelas halalnya, ambil. Kalau masih meragukan, masih belum ada kejelasan, sebaiknya ditinggalkan. Ini prinsip apa? Wara'. Nah. Berapa menit? Kurang 6 menit. Iya. Nah, tapi para kofikup. Mungkin cukup ya. Persiapan buka puasa. Ya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Dan semoga Allah SWT menerima ibadah puasa kita. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dari segala kejelekan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.